Karena Allah sangat baik, sangat kemurahan, sangat memberi anugerah kepada hamba, sangat bersyukuri sekecil apapun amalan hamba, sekadar hadirnya hamba berusaha. Mungkin lalai, mungkin ke kiri dan ke kanan, tetap dapat karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beda orang yang memang betul-betul hebat pahamnya dalam solat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِكُلِّمْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُمْ عَمَالَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يُظْلَمُونَ. Setiap orang yang beramal mempunyai derajat-derajat sesuai dengan amalannya, dan setiap orang akan dipenuhkan pembalasan amalannya, dan mereka tidak akan dibeli. Ini karena maha baiknya Allah Subhanahu. Bersyukur kita sebab banyak kondisi kita seperti ini. Syekh terdengar azab dia, hadir di masjid, takbirnya, bacaannya, gerakannya, semuanya benar sampai salam. Ketika ditanya rakaat pertama kamu baca apa, dia sudah tidak ingat apa yang dibaca habis Al-Fatihah. Saat kamu baca surat Al-Fatihah, apa yang dibaca? Tidak ada. Saat berjamaah, apa yang dibaca imam rakaat pertama? Oh, tidak ada, tidak teringat, lalai. Alhamdulillah rahimahullah. Tadi Allah Subhanahu wa taala maha baik. Allah Subhanahu wa taala tetap memberi hamba. Ini tentunya ketika terpenuhi syarat dan rukun salat. Syarat dan rukun salat. Dari sinilah sangat dan sangat penting agar supaya hadirnya hati untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu terwujud, kita hendaknya mulai berkonsentrasi saat mendengarkan azan. Jawab azan itu ibadah tersendiri yang mengawali dan menangkap salat. Jawab itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dipanggil, kita jawab Allah, Allah. Panggilan kita sudah disuruh mengucapkan masuk syahadat, masuk hayya ala salat, hayya ala salat. Kita jawab dengan la haula wala quwwata. Terus kita jawab azan dengan makna, dengan menjiwainya, itu sudah mengantar untuk menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Dan di sini kelalaian pertama kita musolat. Terdengar azan masih sibuk. Alhamdulillah, wazan, musolat, ya, musolat, sudah ada niat. Berarti diingatkan untuk berniat solat dengan adanya azan. Tapi kita terlalaikan dengan makna demi makna. Ingat, termasuk rahasia kehebatan setiap ibadah adalah menegakkan ibadah pada waktunya. Tidak ada lagi hebat, tidak ada ibadah yang lebih hebat dari menjawab azan ketika azan berkumandang. Sebenarnya so, disyariatkan saat azan. Dan itu saat terdengar azan, sementara ceramah, sementara ta'lim, dapat apa dibiarkan? Jawaban. Seperti itu ibadah di waktu itu. Saat sholat, jangan ada pikiran yang lain. Itu ibadah di waktu itu. Bahkan lebih rinci, saat berdiri, di situ membaca Al-Quran. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah. Ibadah saat berdiri solat adalah qiraatul Quran, bukan zikir yang lain. Saat berukur ada ibadah tersendirinya, bacaannya tersendiri. Ibadah saat rukuk bukan ibadah saat berdiri. Haram membaca Al-Quran saat rukuk. Nabi lah haram. Tidak boleh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran saat rukuk dan saat sujud. Ibadah saat rukuk adalah zikir. Itu yang paling afdal. Padahal kalau secara umum apa? Membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir mana? Manapun. Ini umum. Tapi ketika masuk dalam rincian waktu, zikir saat rukuk itu lebih afdal. Bahkan wajib. Haram membaca Al-Quran. Bukan sekadar tidak utama, bahkan haram membaca Al-Quran. Sebab itu ibadah pada waktunya. Ini ilmu penting. Kalau kita ingin berlomba menjadi orang yang terbaik ibadahnya, jadilah orang-orang yang mampu menegakkan ibadah pada waktunya. Dan ini memerlukan ilmu. Al-ikhwah rahimah. Selanjutnya, kekuatan besar menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti ibadah adalah dengan berfaham. Dan ini sangat berhubungan dengan rahasia salat yang sudah dibaca sebagai pendukung doa. Salat dari awal, pertengahan, akhir seluruhnya adalah keselamatan, pengguguran dosa. Karena itu, di antara perkara yang mendorong hamba untuk khusyuk dalam salatnya, dia hadir dalam keadaan tahu dirinya khusyuk, tahu dirinya tidak lepas dari kesalahan, tahu dirinya terjaga. Ini kekuatan. Saat orang sadar banyaknya kesalahan, banyaknya kesalahan saya, terdengar langsung hadir semut, banyak sekali dosa saya, semut Allah itu pun dorong kuat. Dan masya Allah, begitu ketemu wudhu, kita sudah diangkat untuk menghadapkan diri kepada Allah, mensucikan diri dengan wudhu. Alikwa rahimahullah. Wudhu mensucikan dari kotoran. Dengan berwudhu berarti hamba membersihkan dirinya dari kotoran untuk maju menghadap kepada Tuhan. Wudhu membersihkan diri dari kotoran zahir dan dari kotoran batin. Itu diinginkan dari Allah. Jadi ada kotoran yang akan terangkat dengan wudhu. Kotoran zahir, hadas akan terangkat dengan berwudhu. Akan bersih tangan dan anggota-anggota wudhu. Apalagi kotoran batin. Sebab ketika orang berwudhu, tanda dia sudah membuat taubat kembali. Taubat membersihkan kotoran batin. Jadi wudhu itu pembersih kotoran lahiriah dan batinnya. Sebagai mati maksud wudhu, dengan wudhu lah kita menghadap kepada Allah. Itu sangat tepat itu, identik, dekat, spesifik betul dengan penghapusan dosa. Apalagi kalau kita lihat hadis-hadis tentang wudhu, ketika hamba mencuci tangannya, membasuh mukanya, mencuci tangannya, kakinya dan seterusnya, itu apa katanya? Bersamaan dengan tetesan air gugur dosa. Hadirkan solat mulai dari berwudu. Saat kita berwudu, kita sudah mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berwudu, kita disuruh berdoa. Betul. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tawaddaa fa'ahsana al-wudu." Siapa yang berwudu kemudian memperindah wudunya, tsumma qala kemudian berkata, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مكافأة نبي فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حديث صحيح يحكي عن الإسلام في الدين الثاني رحمه الله تعالى dari sahabat Umar dalam Sahih Tabi'in, juga dalam Aywan, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Siapa yang baca ini hadis berwudu, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan. Terserah melalui pintu mana dia bisa masuk. Dibuka. Yang jelas pintu delapan terbuka. Coba lihat, ini baru apa aja? Wudu. Mau hebat sholatnya? Awali dengan hebat sholat. Sholat untuk menggugurkan dosa. Rahasia sholat, orang mau sholat itu adalah orang yang mau menghadap Tuhan. Mau mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera berwudu. Sebab itu jalan pertama pengguguran. Apalagi kalau kita cermati kalimatnya. Hadis berwudu sudah basah suci, terangkat hadas bersih badan kita. Iya. Terus suruh baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna wahdahu la syarika. Ini kalimat apa? Menggugurkan diri, menggugurkan kesyirikan. Ayo. Menggugurkan kesyirikan. Sebelum sholat, kita harus gugurkan kesyirikan. Setelah berwudu, yang wudu adalah pensuci. Berarti jelas apa? Wudu diinginkan apa? Mensucikan badan, mengangkat hadas, dan membersihkan kenajisan batin, kesyirikan. Ditambah lagi, wa asyhadu anna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membersihkan diri dari pikiran dan keinginan melakukan ibadah keluar dari petunjuk Nabi. Kita disuruh bersyahadat. Syahadat pertama menggugurkan diri dari diri. Ia sum'ah dan semacamnya. Syahadat kedua menggugurkan diri dari bid'ah, khurafat, perkara-perkara, perasaan-perasaan, segala ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu harus dijauhi. Sahabat wudhu sudah ditentukan dan nanti akan diperdahkan di saat sholat tahiyat. Tahiyat di akhir sholat atau di pertengahannya, itu diperdahkan. Alhamdulillah, rahimahullah. Apalagi kalau dilanjutkan, Allahumma ja'alni minas sawabin. Ya Allah, jadikan saya semua orang-orang yang bertemu Allah. Ini semakin menghadirkan hadirnya bahwa dia bersolat untuk mewujudkan tau. Ya ini sudah sakit wujud. Wajahani yang bertemu ini menjadikan saya termasuk orang-orang yang suci. Dari hadis besar, kecil, dari kenajisan badan ataupun hati. Ini yang dia minta setelah itu habis. Siapkan. Kata Ibnu Qayyim, dengan syahadatnya suci dia dari syirik, dengan taubat suci dia dari dosa, dengan air suci dia dari kotoran-kotoran yang nampak. Sehingga berarti kata beliau, disyariatkan untuk masuk ke dalam solat, untuk menghadap kepada Allah. Allah telah membuat, mensyariatkan jenjang pensucian yang paling sempurna sebelum masuk. Itu nampak jelas bahwa orang yang mau solat harus orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali kepada Tuhan. Dan ini tidak bisa jemaah, kecuali harus orang sadari banyak dosanya, banyak kekeliruan. Jadi mau sholat ini dulu, mau hebat sholatnya, hadirkan dia kekuatan kesucian kembali kembali. Sebab rakyat sholat apa? Iqbalul qalbi ala Allah, kata beliau, menghadapnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah sempurna wudhu, berarti niatnya sudah semakin mantap. Dia berwudhu mau apa? Sholat. Tapi sudah ada niat? Saya. Niat dulu. Niat ada dua. Makna niat dalam agama ada dua. Termasuk. Yang pertama, memaksudkan menginginkan ibadah. Ketika terdengar apa? Sudah ada keinginan sholat? Berarti sudah ada niat. Apalagi kalau dia sudah berwudu. Itu tidak jelas. Sudah ada niat untuk sholat. Apalagi dia sudah langkahkan kakinya ke masjid. Itu jelas. Ada niat untuk sholat. Tapi niat dalam makna yang utama. Niat dalam makna yang kedua. Kita sholat untuk siapa, kepada siapa, karena apa? Ini niat dalam makna ihtisab, dalam makna ikhlas. Nabi bersabda, man qama Ramadan imanan ini menginginkan ibadah wahtisaban dan mengharap. Ketika orang ditanya mau ke mana, mau ke masjid, mau apa, salat, ada niat makna yang pertama. Kemudian ketika ditanya kamu salat kepada siapa, tentunya kepada Allah. Mu'ah. Apa yang kamu inginkan dengan surat ini? Ini pembahasan yang selanjutnya. Apa yang kamu inginkan dengan surat ini? Saya mengharapkan ampunan Allah. Amin. Saya ingin mengharapkan pengampunan Allah. Saya ingin selamat dari ancaman. Saya ingin selamat dari Allah. Saya ingin masuk dalam surga. Saya ingin mengharapkan ridha-Nya. Saya ingin mendapatkan rahmat-Nya. Oh ini tidak ada batasnya. Dan dua niat ini diperhebat, diperdahsyat oleh ilmu-ilmu tentang sholat secara umum dan secara rinci tadi. Itu yang mendasar. Sehingga saat orang melangkah, apalagi kata Nabi, fa'alaikum bis-sakinah, wajib atas kalian untuk as-sakinah. Tenang. Wujudkan as-sakinah. As-sakinah dua unsur utamanya. As-sakinah itu tenang dan merendah. Tenang, rendah, kokoh. At-tumanina wal waqar. Itu dua unsur utamanya. Disuruh berjalan dengan tumanina, tenang, rendah betul di hadapan Allah, tapi tegar. Bukan lemah. Yang menyelisihi as-sakinah, iya, orang datang wari. Tidak as-sakinah ini, tidak tenang. Datang harta berwudunya. Datang dalam keadaan tidak hadir-hadirnya. Mu'afai. Dia hanya pokoknya bersolat. Dia tidak tahu apa sholat. Hilang semua ilmu tentang. Jadi ini menghadapkan diri kepada Allah. Hilang niatnya dia. Ini tidak as-sakinah ini. As-sakinah. Kata Nabi selanjutnya dalam hadis itu, kalau kamu jumpai yang akan berkata, pokoknya apa pun yang kamu jumpai itu, yang tertinggal selanjutnya, tak usah tahu, tak buru-buru. Harus as-sakin. Kenapa? Biarlah selamat. Yang penting tidak kehilangan as-sakin. Apa arti artinya cepat. Sementara kehilangan tersakit, tersakit. Kalau dia berusaha konsentrasi, untung-untung kalau dia bisa berhasil konsentrasi di rakaat ketiga. Terlambat rakaat bilang, sewaktu apa dia masuk cepat-cepat, dia atur nafas dulu. Harus mengatur nafas. Bacaannya, pasti dibacaannya. Tetapi tidak ada makna sudah bacaannya. Tadi coba orang datang mulai dari mendengarkan azan. Dengan wudunya, dari jiwa wudunya. Saat dia berjalan, dia ingat lagi ilmu. Hadisnya lagi. Saat dia berjalan, ya. Ada ilmu di situ. Satu langkah. Satu langkah. Gugur satu dosa. Dapat satu pahala. Terangkat satu derajat. La ilaha illallah. Langkahnya. Disertai dengan niat ini. Itu as-sakinah. Dia sangat yakin langkahnya tidak sama seperti langkah ke kantor. Tidak sama seperti langkah ke pasar. Ini langkah kehebatan. Langkah kemuliaan. Langkah penggugur dosa. Langkah pahala. Langkah pengangkat derajat. Sehingga dia semakin itu? Tidak. Alihwa rahimahumullah. Saat dia melangkah dengan ketenangan, ilmu tentang solat terpaji dalam jiwanya. Itu semakin menguatkan apa? Dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu. Masuk masjid, keluar masjidnya sudah ada doa yang menanti. Oh, luar biasa kalau di jiwa ini doa itu. Allahumma aftah li abwaba. Allahumma, oh luar biasa. Mulia. Dia yakin betul di sinilah. Pintu-pintu rahmat dia akan dapat. Jadi doa itu dibaca harus di jiwa ini. Ini mengantar dia. Ini belum solat itu sudah dirasakan khusyuk. Sudah dirasakan kenikmatan. Alhamdulillah, rahimahullah. Kita habis solat masih goyang. Selesai sudah solat. Masih goyang, goyang. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang mengawali solat. Kita terlalaikan dengannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap kiblat. Oh, ini lain lagi. Ini syarat. Pertama dia syarat solat. Tidak sah solat kalau tidak menghadap kiblat. Hanya sehubungan dengan kiblat. Untuk orang yang di luar tanah Arab, jauh, tadi telah mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Ini Nabi ucapkan di Madinah. Kalau orang di Madinah kemudian menghadap ke Mekah, kata Nabi, antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi luas itu kiblat. Selama dia menghadap antara timur dan barat itu kiblat semuanya. Walaupun tidak tepat menghadap ke kaabah. Itu semuanya sudah terhitung kiblat. Ini untuk memudahkan. Ini untuk memudahkan. Tapi kalau kita di Indonesia. Bukan antara timur dan barat. Antara utara selatan. Kalau kita mengamalkan sesuai dengan kondisi Nabi. Antara utara selatan, itulah kiblat. Jadi kalau seandainya misalnya, ada orang sholat ini. Ini sholat ini. Kiblat ya. Sudah diukur. Kalau ini ukuran tepat. Sudah diukur dengan kompas, dengan alat ini, dengan alat ini, dengan ukuran pokoknya tradisional, modern, apa yang digabungkan, lihat mana yang paling tepat. Nah, ini kiblat, ini tepat. Tapi kalau misalnya yang geser ke sana sedikit, tetap kiblat, tetap kiblat. Ada yang geser ke kanan sedikit, tetap kiblat, tetap kiblat. Sebab dia masih berada di antara utara selatan. Sebab kiblat itu sah salatnya dalam tinjauan di kiblat, harus menghadap kiblat. Itu sah salat. Baik, al-ikhwah rahimahum. Sekarang kita masuk ke dalam pendalaman. Mau menghadap kepada Allah, disuruh menghadap di kiblat. Ini menghadap kiblat, mengingat menghadap kiblat ini luar biasa. Ini akhir ya. Sebelum kita masuk takbir, pasti nanti ada soal. Kiblat ini, cermati kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakaw wa jazil 'alamin." Sungguh rumah yang pertama dibangun untuk manusia betul-betul yang ada di Bakkah. Bakkah nama lain Makkah. Ya, Makkah itu punya beberapa nama, Makkah, Bakkah dan lainnya. Mubarakah betul-betul diberkati. Kita sudah jangan meragukan lagi berkah ini rumah ini. Iya, sekali sholat lihat di antara sholat, sekali sholat 100,000 kali sholat kita perlu 274 tahun. Iya, sholat satu kali 274 tahun sholat di masjid ini baru tidak sama satu kali sholatnya di sana. Sebab ini masih berkati. Lihat, wa hudallil alamin, dan sholat adalah hudan, pedoman bagi alam raya. Itulah rahasia kita menghadap kiblat jamaah. Agar supaya petunjuk kita jamaah menghadap kiblat itu, badan hadap ke kiblat, sementara hati menghadap kepada Allah. Itu maknanya istiqbal kiblat. Jadi istiqbal kiblat menghadap kiblat, kiblat untuk sholat badan. Hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermati. Ini juga supaya kita selamat dari tuduhan orang-orang di luar Islam. Apa itu kaum muslimin? Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah batu. Tapi mereka menyembah patung besarnya itu di Mekah. Harus menghadap ke sana. Itu dijadikan berhala. Ini salah paham ini. Itu kiblat hadapnya kita. Tapi hati kemana? Ingat, sholat apa? Menghadap kepada Allah. Dia yang di atas langit, yang sangat dekat kepada kita. Tidak mungkin dia tidak melihat kita, tidak mendengar kita, tidak mengetahui kita. Kita menghadap kepadanya. Jadi hati kepada dia, Allah Subhanahu wa taala. Badan menghadap kita. Ini namanya istiqbalul kiblat. Sehingga apa? Saat dia sholat menghadap kiblat, itu betul-betul. Itu kondisi apa? Kondisi menghadapkan diri betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita kaum muslimin jemaah. Kiblat kita sekarang Ka'bah. Sebelumnya bukan. Kiblat pertama Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam, jiwanya, kesenangannya, kecintaannya kepada masjid yang pertama dibangun. Masjid yang termulia. Nabi mengharap dan terus mengharap ini sampai akhirnya disyariatkan dirubah ada kiblat ini dari Masjid Al-Aqsa dirubah. Itu hikmahnya sangat besar. Sebab diantara hikmahnya ke Masjid Al-Aqsa dulu supaya apa? Ada daya tarik kuat kepada ahli kitab supaya buat ikut. Tapi ahli kitab membangkang, akhirnya diambil syariat, keluar syariat harus berbeda dengan ahli kitab. Baik, mereka tidak sudah sampai hujjah, tidak mau ikut, harus beda. Makanya apa? Ketika dihadapkan kiblat ke Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya sebagai apa? Ukuran keimanan, pembuktian keimanan. Siapa yang betul-betul pengikut Muhammad, hamba Allah yang betul-betul mau kembali kepada ajaran dari Ketika dihadapkan ke kiblat, di kiblat betul-betul berpisah. Muslim betul-betul muslim. Muslim bukan Yahudi dan Nasrani. Sampai dalam kiblat betul-betul harus berpisah. Senang Nabi. Kiblatan tardawna ala Allah. Kiblat yang kamu ridhoi. Coba jemaah kita sholat menghadap kiblat di atas kiblat ini. Di situlah ridho Rasulullah alaihi salam. Berarti sholat mengantar kita dekat dengan Nabi. Mau menyesuaikan cinta Nabi dengan cinta Nabi. Nabi sangat meridhoi kiblat ini. Itu kebanggaan Nabi. Kita pun menghadap kiblat karena itu kebanggaan Nabi. Oh, itu langsung kontak kita. Sama-sama mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Dicintai oleh Rasulullah ada di sekolah. Jadi, menghadap Allah pasti beriringan dengan apa? Mengikuti baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Disitulah kedahsyatan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat hamba sedang menghadapkan dirinya ke kiblat, itu kondisi, itu penggambaran yang sulit sudah digambarkan itu. Kalau orang mulai dari awal, dia dari awal kemudian masuk menghadap kiblat, la ilaha illallah, itu luar biasa. Iya, keluar biasa ini, nah, di sini mulai masuk betul pelaksanaan sholat. Takbir, Allah, ini awal. Salam akhirnya. Di situ sholat. Awalnya takbir, salam akhirnya. Saat Allah sebut. Kita datang mau menghadap siapa? Dengan wudu, dengan niat menghadap kita. Ternyata setelah semuanya terarah, pembukanya adalah Allah. Luar biasa. Jadi kita akan terasa nikmat ini. Enaknya itu Allah. Kenapa begini? Ini kalimat besar. Itu sebenarnya agak terasa dalam kehidupan kita. Kalau ada orang kita, ya lihat ya, ketemu orang sekedar, ya sudah, alhamdulillah sudah begini kan. Tapi kalau itu kan agak lebih keras. Jadi ini ada makna. Ini makna besar. Hanya untuk muslim, jangan cukupkan hanya dengan ini. Sertai dengan salam. Assalamualaikum. Sekarang untuk Allah. Untuk Allah itu ibadah. Pembesaran harus menjadi pembesaran ibadah. Ini, mengangkat ini pembesaran kepada Allah. Mengangkat tangan ini ibadah tersendiri. Bukan sembarang. Mengangkat tangan membesarkan Allah, ibadah tersendiri yang hanya diperuntukkan untuk Allah. Kita tidak boleh mengangkat tangan, membesarkan untuk selain Allah. Tidak boleh. Sebab itu syirik. Semua ibadah apapun harus hanya kepada Allah. Dari awal kita sudah curahkan. Ashhadu an la ilaha illallah. Sahabat berwudu apalagi disuruh. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah. Ini yang perlu diambil, ingat-ingat ini. Jadi saat ini gerakan pembesar, pengagungan. Ketemu dengan kalafatnya. Allahu Akbar. La ilaha. Masuk di situ. Kalau sudah larut dalam kenikmatan. Kita akan pura insyaAllah ta'ala. Dalam sesuatu selanjutnya. Hakikat dan makna takbir. Lebih jauh. Kemudian selanjutnya. Ya, sekian dulu. Mohon maaf. Selamat malam.